Andi. Muara Bintang. Bintang Fortuna. Society of Fulus. burung ketoleh sing kemati, kadang yoleh sing menyakiti. Cuak. Sopo sopo ne sing awale perhatian, neng akhire sliramu sing malah ilang. Sikat kapengen liyane, Bang Le, curah nih Le. Pas aku dolan cepul ketemu kowe ning dalan. Kowe konangan apa? Kowe konangan kendaraan. Ngomong-ngomong dalammu piye tak turutan ning tak usah ning aku rasa yen kan berjuang aku. Bintang Fortuna, Happy Asmara, Muara Bintang. Aku si kelingan nalikoning pelabuhan, kowe janji lungo raono sewulan, nanging saiki wes guys. Pro Muara Bintang PF Wasik Nyati Parana. Jangan ada dusta di antara kita ya, Mas Gaclek.